Nah, ada resikonya di sana kalau kita memperkenalkan lagu baru yang memang misalkan saya bilang kekuatan lagu kamu dua kali kamu tampil terakhir itu sekitar 90%. Yang kali ini memang di bawah itu mungkin sekitar 80. Tapi walaupun 80 buat orang yang baru dengar memang butuh waktu. Itu memang resikonya di sana. Saya sempat punya ide, apakah kamu mungkin sekali coba bawain lagu orang biar orang bisa lihat juga sisi kamu nyanyinya gitu. Tapi ya apapun itu, kamu gagal malam ini kamu gagal. Menurut saya nggak ada salahnya kamu coba populerkan lagunya. Sekarang kan banyak cara, iya. Ya, banyak cara, bukan cuma di TV, di internet juga bisa. Cobain aja, oke? Okay? Iya. Ya? Makasih Boril. Sebelum ke Bang Judika, Yolanda tadi di backstage sempat ngobrol sama kita bertiga para host, katanya dia punya keinginan di malam hari ini. Apa sayang? Pengen nyanyi lagu Minang, tapi ditemenin sama Kak Ariel. Pengen nyanyi barengan sama Ariel, Ril. Yolanda pengen nyanyi lagu Minang, tanah kelahiran ya. Tapi ditemani sama kakak Ariel Noah. Yolanda udah nyiapin ada liriknya ya? Udah ya, coba kita tayangkan dulu liriknya. Lagunya judulnya apa sayang? Pulanglah Uda. Pulanglah Uda. Ya. Ini berarti Bang Toyibnya versi Minang ya? Betul, gak pulang-pulang Udanya ya? Iya. Betul, Udanya gak pulang-pulang, berdagang atau apa? Merantau. Berlayar, merantau. Gitu. Jadi ini versi Bang Toyibnya? Bang Toyibnya versi Minang. Minang, oh gitu. Bukan gitu, memang mama saya orang Padang, cuman yang saya tahu lagu Padang itu palingan Tak Tontong. Habis itu ini saya enggak tahu gimana coba, saya nyanyi. Coba rayu Kak Ariel pakai bahasa Minang bisa. Ayolah udah kita nyanyi lah gitu bisa. Capelah Kak Ariel bilojo lah nyanyi Wak. Capelah. Masa lagu ini enggak tahu Ariel? Tahu ya, coba kasih sedikit kali kamu ya. Kamu nyanyi dulu ntar Mas Ariel, ntar Ariel ngikutin. Kalau Tak Tontong gua tahu gua bilang. Oke, Kohani. Oke, okay, Kohani sebentar. Tunggu, tadi kenapa gak nyanyi lagu ini? Iya, bagus banget ya nyanyi lagu ini. Nyanyi lagu ini bukan cepat kali tadi itu dapat. Makanya tadi saya bilang saya sempat ada kepikiran kenapa dia gak coba bawain lagu itu sekali aja gitu. Buat penyegaran ke yang nonton gitu. Abang Judika terbukti ini bisa. Merasa tertantang pengen nyanyi lagu. Iya Kak Judika pernah ya lihat. Masa gak tahu lagu ini? Bilang, coba Bang. Tak Tontong, Tak Tontong, gak lamai jagoan. Ini lagu paling terkenal. Coba Bang. Adi kandung di rantau urang, pulanglah adia di tanah jauh, rindulah lama indah besuo apo kadayo. Pemain musiknya enggak tahu lagunya. Wow. Ini lagu enak banget, hampir mirip sama lagu-lagu Bata. Betul. Minang kanduang. Itu Bata Minang. Boril beneran gak mau nyoba, Boril? Iya yuk Kari. Padahal gak mau nyoba, memang gue bisa. Oke, bisa kira-kira? Barengan mungkin ya. Barengan ya. Ayo. Tuh, itu request lo, real buat, request nih. Oke. Okay. Na na na na na na na. Saya di belakang aja ya, tapi saya temenin kamu nyanyi. Oke. Okay. Tuh. Okay. Kamu nyanyi. Udah kandung di rantau urang. Pulanglah udah di tanah jauh. Wow. tunggu, tunggu. Kamu aja nyanyi. Kalau lagu yang lagu Minang yang Kak Ariel tahu tadi, kamu bisa enggak? Yolanda bisa. Tonton, tonton. Dia emang nyari aja nih. Tonton. Hah? Bisa? Satu bait doang enggak tahu. Satu bait doang. Udah, permintaannya apa? Katanya pengen salim Ariel. Pengen? Iya. Ya salim tangan Ariel, silakan, silakan maju, maju, maju, maju, maju. Aduh, diiringi lagu Minang. Terima kasih kepada keluarga mempelai yang telah hadir pada hari ini. Kami persilakan bisa menikmati hidangan makan malam yang telah disiapkan oleh kedua keluarga. Kepada keluarga mempelai yang telah hadir, silakan berikan ucapan selamat kepada kedua mempelai yang paling terakhir. Udah gila ya? Ini. Itu tadi salah. Kayak lagi masuk ke, naik ke atas pelaminan gitu. Selamat-selamat, luar biasa ya. Oke, okay, Yolanda. Ya. Tadi dari kakak-kakaknya semua, dari omnya juga melihat kamu sangat special. Kamu punya star di dalam diri Yolanda dan juga yang pasti kamu sangat bertalenta. So we want you not to stop. Oke. Okay. Ya, harus tetap semangat. Alright, tepuk tangan sekali lagi semua. Eh, gue belum ngomong loh. Good job, Yolanda. Thank you. Apa belum ya tadi? Oh maaf lah, Pak. Iya, gue belum ngomong. Oh, kita harus kasih ini ya, maksudnya malam hari ini kan Anissa sama Yolanda ini kan gue harus, kita harus fair, kita harus lihat Anissanya dan juga Yolandanya gitu. Hmm. Nah, Anissa tadi juga aku rasa kurang maksimal. Nah, kalau Yolanda ya ini salah satu yang maju dari kamu adalah mencipta lagunya gitu. Itu kita akuin semuanya, tapi untuk vokal aku rasa kamu harus tetap harus lebih belajar supaya supaya sepaket sama mencipta lagunya gitu. Jadi sorry, aku harus no karena ini buat buat keferan kompetisi ini juga. Okay. Siap Kak Judika, thank you, makasih. Expert. Boy, untuk terakhir boy, kita coba sebutkan kata teknik biar teman-teman okay. Semua berdua. Oke, coba ya. Ayo, ayo, ayo, ayo. Satu, dua, tiga. Teknik! Yes, Yolanda. Suatu saat kita dengerin lagu kamu di radio, oke? Okay? Amin. Right. Sekali lagi semua untuk Yolanda. Sekali lagi buat Yolanda, silakan Yo. Nah. Oh, pada kaget kan? Gini deh, daripada penasaran mau lihat video yang berikutnya, mendingan kamu subscribe aja dulu. Tuh logonya, Rising Star Indonesia. And there, see more, itu adalah untuk kamu ngelihat video-video yang lainnya. Oke? Okay? Don't forget to like, to comment, and also share it on the SosNet. Oke? Okay? Darling, I'm waiting for you now. Now. Now. Hai guys, ini Rosa. Cuma mau ngingetin kamu, jangan lupa buat subscribe di sini untuk menyaksikan Rising Star Indonesia. Atau kamu nggak puas, kamu bisa see more di sini untuk melihat tampilan video-video yang ada di Rising Star Indonesia. Jangan lupa, kamu harus like ataupun komen dan juga share ke teman-teman kamu di sosial media kamu.